Dan tentunya menghilangkan sihir dengan sihir. Dari orang sihir. An Jabir, anna Rasulullah SAW sula'ani nusrah. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah. Menghilangkan sihir dengan sihir dari orang yang tersihir. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, iya min amali syaitan. Nusrah termasuk amalan syaitan. Abu Ahmad bin sanadin jayyin wa Abu Dawud riwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad yang bagus dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Waqala sura an Ahmad anha faqala Ibnu Mas'ud yaqra hadza kullahu. Dan ditanya yang telah berkata Imam Abu Dawud, Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang perkara nusrah. Faqala, maka beliau Muhammad menjawab, Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, yaqra, membenci di sini artinya melarang atau mengharamkan bentuk segala bentuk apapun. Wala syarih Allah Ta'ala syarih iman. Keterangan secara global dalam riwayat tersebut, lama kanatin nusratu amalan min a'malu jahiliyah, wakana sahabatu la yuriduna jahiliyah wala a'malaha. Tatkala nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir, ini termasuk dari amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW. Dan para sahabat tentunya tidak suka dengan perkara jahiliyah. Dan juga para sahabat tidak suka mengamalkan amalan-amalan jahiliyah. Sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam an hukmin nusrah al-ma'rufah bil jahiliyah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir dari orang yang tersihir, yang telah diketahui di zaman jahiliyah, telah dikenal di zaman jahiliyah. Fa'ajabahum Rasulullah bi jawabin kafin wadha bihi ma yahillu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab mereka dengan jawaban yang cukup ringkas dan jelas. Dengan cukup jelas. Yang akan menerangkan tentang hakikat atau sebenarnya nusrah itu apa. Dan apa yang diharamkan dari orang yang berkata ya min amali syaitan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab nusrah adalah termasuk dari amalan syaitan, menghilangkan sihir dengan sihir. Wa min al-ma'ruf anna syaitan la ya'muru illa bil fahsya'i wal munkar. Dan tentunya telah diketahui bahwasanya syaitan tidaklah dia perintah, tidaklah syaitan memerintahkan kecuali untuk berbuat kekejian dan kemungkaran. Kalau seandainya seseorang beralasan nusrah kan termasuk membantu orang lain, orang yang tersihir kemudian dibantu sehingga sihirnya lepas, jadi termasuk ada manfaatnya, maka jawabannya dia sendiri terkena sihir, kenapa harus menghilangkan sihir dari orang lain? Dia sendiri berbuat sihir. Dia sendiri apa? Sakit, dalam keadaan sakit. Orang sakit mengobati orang sakit. Sakit semua. Dan kalau seandainya orang yang apa, penyihir tersebut mengobati orang yang tersihir, tentunya di sana apa? Dia terjebak ke dalam amalan sihir itu sendiri sebelum melakukan menyihir orang lain. Maka dia sudah kalah, sudah terkena jebakan setan. Terlebih-lebih kalau misalnya seseorang yang bisa menghilangkan sihir dengan sihir ini, misalnya apa, berhasil hilang sihirnya sementara orang yang bersihir, bertambah ya, bertambah mantap, bertambah yakin bahwasanya apa yang dia lakukan di atas kebenaran, padahal itu hanyalah tipuan setan belaka. Dipermainkan oleh para syaitan. Misalnya syaitan yang satu misalnya, kamu ganggu dia ya. Nanti saya tak apa ke tempat dukun itu. Nanti tak bisiki dukun. Kamu kalau bisa apa menyembuhkan itu, kamu harus syaratnya ini. Jadi apa? Orang tua akhirnya cuma dipermainkan oleh para setan saja untuk bal-balan. Sekarang misalnya di sini disihir, tepat setan juga. Mungkin awal mula dia pergi. Setelah itu dia, oh sembuh, kembali lagi misalnya. Sejatinya belum hilang. Oh, ingin menyembuhkan lagi itu. Syaratnya yang lain. Akhirnya apa? Kedua orang ini apa? Berbuat sihir terus. Dipermainkan oleh para setan. Amma ma lam yakun min amali syaitan karrokoh wa ta'awid asyar'iyah wa adawiyah mubahah fa innal hadis lam yanha anhu. Adapun kalau menghilangkan sihir itu bukan dengan amalan syaitan, yaitu dengan sihir seperti mantra misalnya, mantra-mantra yang juga dari Al-Quran, jambi-jambi atau mantra-mantra dari Al-Quran seperti doa-doa, ta'awir, syar'iyah, ayat-ayat yang mengusir setan dalam Al-Quran atau doa-doa yang bisa mengusir setan. Yang dicontohkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang sebenarnya adalah syar'i, maka tidak mengapa. Wal adawiyah mubah atau dengan obat-obatan yang dibolehkan. Obat-obatannya mubah yang boleh. Maka hadis ini tidak melarangnya, karena apa? Tidak termasuk dari amalan syaitan. Adapun jambi-jambi yang bukan selain dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang seperti ini atau yang berbahasa Arab yang bisa dipahami sebagai doa-doa, maka tidak mengapa. Adapun mantra-mantra yang tidak bisa dipahami atau bukan dari bahasa Arab, maka yang sebenarnya tidak boleh. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nashratu halus sihri 'anil mashhur. Nashrah yaitu menghilangkan sihir dengan dari orang yang bersihir, wa yanam, yaitu ada dua. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi nashrah itu ada dua. Yang pertama halus sihri bi mislihi. Yang pertama menghilangkan sihir dengan sihir. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Maka yang seperti ini adalah termasuk dari amalan syaitan, karena dia sendiri berbuat sihir. Sedangkan sihir tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan bantuan para syaitan dan mengabdi kepadanya. Wa sani yang kedua, an-nusratu birruqyah. Wa ta'awudat wa doa wa hadha jais. Yang kedua menghilangkan sihir dengan ruqyah, dibacakan ayat-ayat yang bisa mengusir setan, dibacakan surat Al-Baqarah, surat Al-Jin, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. ayat kursi, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan lainnya. Untuk dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sunnah, makanya seperti ini tidak mengapa. Wa doa atau dengan doa, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar si fulan dibebaskan atau dikeluarkan dari cemah sihir, maka boleh. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Qala syarih hafidhullah ta'ala fa'id rahimahullah ta'ala fa'id faedah-faedah yang bisa diambil. Al-Qulah yang pertama, tahrimun nusrah, haramnya nusrah. Wal muradu bil muharramah huna makanat biwasaili syirkiyah atas sihriyah. Haramnya nusrah menghilangkan sihir dari orang yang bersihir. Maka yang dimaksud di sini, haram di sini adalah keharaman tatkala dengan perantara kesyirikan atau perantara sihir, dengan sihir. Amma makanat mirruqa wa ta'awid syar'iyah wa adawiyah mubahah fayyad jaizah. Adapun kalau menghilangkan sihir dengan rupiah syar'i atau dengan ta'awid, dengan berlindung kepada Allah SWT, dengan doa-doa atau adawiyah, atau dengan obat-obatan yang mubah yang dibolehkan, faya jaizan, maka ini diperbolehkan. Asalnya yang kedua, anak amal syaitan kulluha muharramah. Yang kedua, sungguhnya amalan-amalan syaitan seluruhnya adalah haram. Seluruh amalan syaitan ini haram, tidak boleh dilakukan. Karena tidaklah syaitan ini memerintahkan kecuali al-fahsya'i wal munkar, memerintahkan kepada kekejian dan kemungkaran. Munasabat al-hadis ila bab, kusana hadis ini terhadap bab hai sudarat al-hadis ala tahrimi nusrah. Hadis ini menunjukkan bahwa atas haramnya nusrah, nusrah jahiliyah, menghilangkan sihir dengan sihir pula. Dan ini terkadang dengan pengelabuan, ya, dengan pengelabuan. Terkadang orang itu menghilangkan sihir dengan pengelabuan. Misalnya orang yang terkena sihir, kemudian dia sebenarnya dia dengan sihir, cuma apa pengelabuannya, apakah mungkin dibicit-bicit, padahal intinya dengan sihir misalnya. Atau dengan obat-obatan, tapi intinya dengan sihir. Agar orang dikelabui, kalau misalnya datang kemudian langsung disihir, maka orang lari kalau tahu. Tapi kalau misalnya dia datang kemudian dikelabui, orang ini dikasih ini obat ini, sambil apa? Sambil komat-kamit dan yang lainnya, makanya seperti ini pengelabuan. Sehingga hati-hati tatkala kita datang kepada orang yang tidak jelas, walaupun kita kenal. Lehernya apa tinggi-tinggi, tapi apa dengan kekuatan sihir? Lehernya diobati, tapi ternyata dengan apa? Kekuatan sihir. Segala macam penyakit tanpa dioperasi, tanpa di tidak dengan sihir, dengan apa? Penyakit dengan mudah dihilangkan seperti itu kan. Jelas ada tumornya misalnya, tanpa operasi, tanpa itu ini bisa sembuh. Orang mungkin seperti itu. Tentunya semuanya dengan apa? Tipuan. Yang namanya sihir kan tipuan. Dulu ada orang terkena apa namanya tumor, tapi cuma tumor yang apa, bukan ganas, uci-uci. Dia disembuhkan dengan hanya dikasih apa, telur. Seketika itu tanya sembuh, tapi lama-lama balik lagi. Tentunya yang ngobat ini memang dia bukan sihir, dukun. Jadi apa? Ini namanya sihir, namanya apa? Tipuan belaka. Nanti kalau sembuh nanti dia gak datang lagi ke tukang sihir lagi, ke dukun lagi, ya. Ini apa? Jebakan kepada setan. Nah, sahabat hadis ini ditauhid, kesuaian hadis terhadap tauhid. Hai saudara, hadis anak tari menasihatkan jahiliyah. Allah dila datimu ila bisyirki. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya nasrah jahiliyah, menghilangkan sihir dengan sihir yang tidak ala bisa terjadi kecuali dengan kesyirikan. Sehingga jangan tertipu dengan apa propaganda propaganda. Berlabel kafir, berlabel apa? Karena seperti itu. Mengelabui. Wafil Bukhari an Qatadah Qudur ibn Musayyib, dan dalam riwayat Imam Bukhari dari Qatadah ibn Diana As-Sadusi, seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in. Qatadah berkata kepada ibn Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yuqat an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunashiru. Qatadah menceritakan kepada Ibn Musayyib, ada seseorang yang terkena sihir. Atau ada seseorang yang yukhadu an imratihi yuhbasu an jima imratihi, ada seseorang yang tertahan tidak bisa menyetubui istrinya. Ayunashiruhu, kemudian apakah dia perlu dihilangkan sihirnya? Dengan usrah qala, maka Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib menjawab, la ba'sa bih, maka tidak mengapa. Innama yuriduna bil islam, hanyalah yang dilakukan itu adalah kebaikan. Fa'amma ma yang fa'al falam yang yunha anhu. Adapun sesuatu yang bermanfaat, maka di sana tidak ada larangan. Innama yuridu nabi islam, ini maksud adalah hanyalah dia bertujuan untuk kebaikan. Innama yuridu bin nasyar mani mashor an-nafak, itu dengan menghilangkan sesuatu yang tersihir yang bisa bermanfaat. Wa yuhmalu qawl Ibnu Musayyib hadza anil syaitu mubah, maka jawaban Ibnu Musayyib di sini dibawa kepada arti nasra al-mubah, menghilangkan sihir dengan sebab-sebab yang dibolehkan. Awain nasra al-majhula, wa amma nasra alladhi huwa annaha sihran fa inna Sa'id bin Musayyib la yamkin an yubihaha bi annaha kufrun billah. Adapun nusra menghilangkan sihir yang di sana telah diketahui bahwasanya itu dengan sihir, maka tentunya Sa'id bin Musayyib tidak mungkin membolehkannya. Karena perbuatan sihir ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada syair rahimahullah atau ijmalis transnasional global di dalam riwayat tersebut, fi hadza asal yukbiru pada darah Allah annahu sa'ala Sa'id ibn Musayyib wa huwa min fuqaha'i tabi'in wa sulaha'in an hukmi halus sihri an nasur. Di dalam asal ini Qadadah rahimahullah memberitahukan bahwasanya beliau berkata kepada Sa'id ibn Musayyib, sedangkan Sa'id ibn Musayyib adalah termasuk dari fuqaha ahli fikih dari kalangan tabi'in dan juga tokohnya. Bertanya tentang hukum menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Fa'aja ba'u Sa'id an-nahala ja'is, maka Sa'id ibn Musayyib menjawabnya, maka yang seperti ini boleh. Li'anahu yuradubi naf'ul mashur, karena tujuannya adalah memberikan manfaat kepada orang yang tersihir. Wallahu la yumha'an husayy ihi naf'ul wa maslahah, sedangkan Allah SWT tidak melarang kepada sesuatu yang akan memberikan manfaat dan kemaslahatan. Munasabat al-asari al-bab, maka kesan dari al-bab isu apa dari asal anna Sa'id ibn Musayyib yara jawaza hal-siri yani masur. Di dalam asal ini memberikan faedah bahwasannya Sa'id ibn Musayyib berpendapat bolehnya menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Yaitu tentunya dengan apa? Dengan sebab-sebab yang dibolehkan. Yang dan termasuk bukan dari amalan syaitan yaitu sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.